Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safihuhu wa khaliluhu. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi wa sara bi nahjihi ila yawmittin. Amma ba'du ma'asyaral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita di kesempatan sore hari ini insyaallah ta'ala akan berbicara terkait dengan sunnah-sunnah atau bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita merayakan hari raya Idul Fitri. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Untuk mempersingkat waktu barangkali langsung saja nih. Di malam Idul Fitri, berarti Ramadan pun rampung nih ceritane. Nek sampun ngrampung ke puasa Ramadan, entah songolikur, nopo tigang doso, kadang tigang doso, kadang sangalikur. Nah, maka sejak saat itu mulai takbiran berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian itu menyempurnakan puasa Ramadan sampai rampung puasanya, lengkap menyempurnakan. Sempurna berarti ya selesai, tidak ada yang terlewat. Kalaupun terlewat disebabkan karena halangan, orang sengaja bolong. Tayib. Nek sampun nyelesaike pripun? Kemudian Allah Subhanahu wa taala ngendika walitukabbirullaha. Dan hendaklah kalian itu mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Membesarkan Allah yaitu bertakbir. Ala ma hadakum, sebagaimana yang diajarkan kepada kalian. Wa la'allakum tashkurun, agar kalian termasuk orang yang bersyukur. Dados kula panjenengan sami manawi sampun rampung puasa Ramadan bersyukur. Namine bersyukur niku salah setunggalipun nggih niku syukur teng lisan. Nggih. Nek umume kan alhamdulillah. Nggih. Syukur. Nah, khusus bersyukur atas menyelesaikan, menyempurnakan puasa Ramadan, di antaranya nggih niku memperbanyak takbir. Nggih. Sing takbire sing kathah. Nah, syukur napa sih dening syukur? Kenikmatan Allah Subhanahu wa taala wonten wulan Ramadan niku kathah sanget. Terutama kenikmatan ukhrawi, kenikmatan akhirat. Dosa-dosa diampuni. Pahala dilipat gandakan. Kurang nopo. Amal kula panjenengan kan sedikit jane. Nggih. Nggih nebus dosa bae ndian mboten cukup. kuranglah amal kula panjenengan iki. Nah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita karena kita sudah melakukan puasa Ramadan. Hadis yang sering kita dengar. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sinten kemawon tiyange ingkang puasa Ramadan kanthi iman ya ihtisab nyuwun balesane dumateng Allah tok, maka diampuni dosa-dosane ingkang pun kelewat. Demikian juga karena salat malam, salat tarawih. Ini kan nikmat besar nih. Nikmat yang besar. Terus pahalanya dilipat gandakan. Nggih. Apa malih pas malam qadar. Ya, bahwasanya ibadah di malam itu khairun min alfi syahrin. Langkung sae ketimbang ibadah sewu wulan. Pramung sewu dina, sewu wulan. Ini kan kenikmatan yang sangat besar. Nikmat yang seperti ini boten diparingaken dumateng umat-umat saderenge kula panjenengan sami. Umat-umat saderenge boten wonten keutamaan ngeten niki. Berarti ini kan nikmat ingkang ageng. Ingkang kedah dipun syukuri. Kula panjenengan sami saged puasa, saged tarawih niki nikmat ageng niki. Kata tiang engkang kepanggih bulan Ramadan, mboten saged puasa, mboten saged terawih, meriang sih misalnya. Nopo sibuk, safar sana sini. Ada juga yang longgar, sehat, tetapi mboten angsal taufik. Mboten diparingi taufik dumateng Allah Subhanahu wa taala. Malah banyak bermaksiat teng bulan Ramadan. Ora puasa, ora terawih. Ya, sholat be ora. Kalaupun puasa juga ana sing puasane ora lengkap, ya. Bolong-bolong. Nah, ketika kita itu diberi kemudahan untuk menyelesaikan Ramadan, maka ini adalah nikmat yang sangat besar. Diberi kemudahan, diberi kekuatan, diberi taufik saged ngibadah teng wulan Ramadan. Nah, maka ini bersyukur. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian itu memperbanyak takbir seperti yang Allah ajarkan, agar kalian termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, supados kula panjenengan sami termasuk tiang ingkang syukur. Ngatah-ngatahake napa takbir. Nah, para ulama berdasarkan ayat ini berpendapat seperti misalkan kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, nggih. Beliau mendika berpendapat ayat ini menunjukkan bahwasanya takbir itu dimulai sejak selesai bulan Ramadan. Setelah menyempurnakan Ramadan, Ramadan pun rampung, maka kemudian disuruh takbir. Nah, maka disyariatkan takbir sejak malam Idul Fitri. Nah, baik. Setelah melihat hilal Ramadan atau karena sudah disempurnakan 30 hari misal. Ya, orang mungkin tigang dosa setunggal kan mboten mungkin, nah, mboten wonten. 29 apa tigang dosa. Nek pas malam tigang dosa kok pun ketinggal hilal Syawal, oh berarti puasane 29 to. Malam tigang dosa kok hilal Syawal deleng ketinggal, berarti puasane tigang dosa pun gampil. Nah, nek pun malam Id, nah niku ngatah-ngatahake takbir, memperbanyak takbir. Tayyib. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara juga yang menunjukkan memperbanyak takbir di hari Id, di malam Id, misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummu Athiyah radhiyallahu taala anha, yaitu hadis ketika orang-orang itu disuruh keluar semuanya, nanti juga akan kita baca insyaallah, termasuk wanita-wanita yang haid, termasuk gadis-gadis yang dalam pingitan. Ketika disuruh keluar juga ke tempat sholat, maka disebutkan di situ, ya, fayukabbirna bitakbirihim, maka mereka pun para wanita itu bertakbir, ya, dengan mendengar takbirnya mereka, yaitu mendengar takbirnya kaum laki-laki, yang wanita pun krungu takbir, ya, termelu-melu takbir. Nah, fayada'una bidu'aihim, mereka pun berdoa dengan melihat atau dengan mendengar doa-doa kaum muslimin secara umum. Nah, ini menunjukkan juga kaum wanita pun disyariatkan takbir, tetapi para ulama mengatakan takbirnya kaum wanita itu sing alon-alon bae. Ora sah seru-seru. Naam. Tayib. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, niki ikang sepindah, ya. Ngatah-ngatahake takbir sejak malam Id sampai imam mulai napa datang, kemudian mulai sholat Id. Sampai mulai sholat Id. Nah, disebutkan di sini riwayat saking Abdullah bin Umar, annahu kana yajhar bitakbiri yaumal fitri idza ghadha ila al-musalla hatta yakhruj al-imamu fayukabbir. Bahwasanya sahabat Abdullah bin Umar, beliau itu bertakbir dengan keras, takbiri sing seru, nggih, di hari raya Idul Fitri, idza ghadha ila al-musalla, ketika berangkat ke tempat salat. Berangkat ke tempat salat, takbiri sing seru. Nah, niki sing jaman sak niki sing biasane nek berangkat teng tempat salat Id malah biasane mboten takbir. Nggih. Jarang. Sing mlaku, sing mlampa, sing motoran, sing mobilan kali takbir niku jarang. Jarang. Nah, niki yang bahkan termasuk sunnah yang mahjurah. Sunnah yang banyak ditinggalkan kaum muslimin. Takbirane nek teng ning masjid tok, apa malah ana dadak takbir keliling, ya. Takbir mboten usah takbir keliling, takbir yang disunahkan itu nggih teng rumah, teng masjid, perjalanan dari rumah atau dari masjid ke tempat sholat itu yang disunahkan. Justru yang sunah malah ditinggalkan, repot ini, ya kan. Nah. Jadi maka nggih mangke nek jenengan nek kula panjenengan sami berangkat keng dalem dugi tempat sholat, nggih kata-katahake takbir. Nggih. Jalan, nopo motoran, nopo mobilan, nggih takbir. Ya, mboten malah ngobrol, nggih. Nah, ngobrol waktu ini sih akeh. Bar salat itu ngobrol nggih tesih dawalah, nggih. Ngobrol kalih medan nggih monggo. Nah. Iya, mun bebas niku salat Id malah kalih medanan. Nah. Baik, nah, niku berangkat salat Id sing kathah ngucapaken takbir. Kemudian sunnah berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum berangkat daharin, dahar rumiyin. Nek wonten kurma nggih dahar kurma. Nek pun telas kurmane nggih napa mawon lah gethuk goreng sokaraja nggih angsal mawon, ya kan. Kada produsen teng mriki nomo nggih. Nah. Mboten gethuk biasa nggih angsal-angsal mawon. Nah, napa mawon lah menduan de angsal, ya kan. Tayyib. Tayyib. Dalilnya apa? Nih, hadis yang merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kul tamarat. Nabi sallallahu alaihi wasallam piyambakipun iki mboten berangkat sholat kejawi pun dahar rumiyin, yakul tamarat, dahar pinten-pinten kurma, beberapa butir kurma beliau daharin. Dalam riwayat yang lain, yakuluhunna ifradan atau witran, ya. Beliau memakan kurma itu dalam jumlah ganjil. Nek wonten kurma nggih ganjil. Ketuk goreng ya telu, nah misalnya nopo gangsal. Nah, tayib. Nek sega pun upane diitung, mboten nggih. Apa ganjil berarti ya sepiring, telung piring ya kan? Apa limang piring? Nggih mboten nggih. Nek sekon nggih telung plokan nggih saged mawon diitung, tapi nggih mboten kedah niku nggih. Nek saged sing ganjil. Tayib. Ini dahar rumien. Nek niku salat Idul Fitri. Tetapi mangke nek salat Idul Adha, wonten riwayat yang lain, wala yat'am yaumal adha hatta yusalli. Nabi niku mboten dahar nek badhe salat Idul Adha mboten dahar rumien. Ya. Ngantos rampung salat, nek pun rampung salat Idul Adha nembe dahar. Niku salat Idul Adha. Nek nginjang niki salat Idul Fitri dahar rumien. Nah, sak wontene lah. Nah, syukur ngumpetna kurma disit. Nah, saat ini kurma itu sih diumpetna langgu cadangan Idul Fitri ben sunnah. Nah, misalnya, ini saya mawon. Tayyib. Kemudian, ini niku napa dahar. Kemudian mandi, disunahkan mandi. Diriwayatkan, misalkan dari Umar, Abdullah bin Umar. Annahu kana yaktasilu yaumal fitri qabla an yabdua. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab beliau Al-Muwatta. Adalah Abdullah bin Umar, beliau mandi di hari raya Idul Fitri sebelum berangkat sholat. Sebelum berangkat, mandi terlebih dahulu. Nah. Tayyib. Jadi mandi terlebih dahulu. Jadi isuk-isuk atis lah. Ye masak toya anget rian gimana napa-napa misale. Manaske toya rian. Dipanasi misale kademen nek mboten nggih. Tapi mumpun biasa lah rian naswa apa mandi pagi insyaallah pun biasa lah. Nah, barakallahu fikum. Tapi mandi. Kemudian yang berikutnya disunahkan memakai pakaian yang terbagus. Bukan sing terbaru lo ya. Sing terbagus, sing paling sae, sing pundi. Ora kudu anyar. Nek wonten sing enggal nggih walhamdulillah, tapi nggih mboten kudu. Sing penting misalnya gajah gangsal baju. Nah, sing paling bagus nah niki disiapke nggo id lah. Tayib. Dalile napa? Hadis ingkang dipun riwayataken Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nggih. Suatu ketika teng masjid, teng ajeng masjid nggih, teng ajeng pintu masjid wonten tiyang ingkang sadyan baju. Nggih. Pas rampungan sholat jamaah nggih, Umar ngendika dumateng Nabi. Umar ngendika dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih. Melihat tadi niku nggih. Sekali ningali baju-baju ingkang sae. Ceritane baju saking luar daerah. Ya, kalau istilah kita baju impor. Dari luar negeri. Kan lawis biasanya. Sae. Nah, Umar ngendika. Dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau istaraitaha falabastaha lilwufudi walidi waljumu'ati. Wahai Nabi, kok menawi jenengan kersa numbas niki sae niki diagem nggih napa nyambut tamu luar negeri nggih biasane wonten tamu-tamu saking luar negeri ngadep Nabi sallallahu alaihi wasallam duta-duta besar dari luar negeri utusan-utusan negara yang lain. Nah, lil wufudi wal idi wal jumuati. Jenengan saged dipun agem pas wonten tamu saking luar negeri, diagem pas sholat pas id, napa diagem pas Jumat, pas dinten Jumat. Niki ngendikane sinten? Umar. Jadi Umar ngendika, seandainya engkau beli niki, nggih, engkau beli ini, engkau pakai untuk menemui duta besar untuk di hari id dan di hari Jumat. Nggih, ngendikane para ulama hadis niki menandakan Umar bin Khattab niku ngertos kebiasaane Nabi. Umar memperhatikan kebiasaane Nabi. Kebiasaan Nabi niku nek wonten tamu keng luar negeri pakai pakaian yang bagus. Kebiasaane nek dinten Jumat memakai pakaian yang terbagus. Kebiasaan Nabi kalau hari Id memakai pakaian yang bagus. Maka diperhatikan para sahabat. Para sahabat nggih mirsani niku. Nggih. Di emut-emut oh, biasane nek Nabi nganggo apik iki pas wonten tamu. Nah, ketika wonten baju sing sae, nah Umar ngendika ngaten niku. Ini menunjukkan kebiasaan Nabi itu di hari memakai pakaian terbagus dan tidak harus yang terbaru. Ya. Aja kemudian lah ke Arab itu ya yuk pada desek-desekan nang toko baju ngulet baju sing anyar. Ya mboten kudu. Nah, pemarin dadak Ramadan-Ramadan ribet-ribet teng toko baju ya. Mboten salah nek badhe tumbas-tumbas baju ya saged sak derenge Ramadan misalnya dipersiapke supados pas Ramadan itu mboten apa nggih, mboten sibuk malah teng tempat-tempat ngoten niku. Ramadan nggih, nggo kesibukan sing biasa memang tugas-tugas harian kalau memang ndak bisa ditinggalkan ya. Dan untuk banyak ibadah. Kalau hanya sekedar nyari-nyari ngoten niku nggih, patus-patus ngoten niku enggak sak derenge Ramadan nek saged. Lah, sak durunge Ramadan durung ana duwite. Misalnya. Ya nyelengi, ya. Atau paling enggak awal-awal lah 10 hari terakhir eman-eman ya, 10 hari terakhir kok malah ribet ngulet-ngulet baju nang toko kene. Ah, urung apik ki ngulet ning toko maning liyane. Nyampe 10 toko ora ketemu lah wektune telas ngulet baju tok. Apa maning malam ganjil lah eman-eman temen. Nggih. Sak niki niki nek kadang nek lewat nggih. Sokan lewat sih, ya. Ini macet teman apa sih toko baju ternyata, eman-eman teman. Ya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, baju yang terbagus tidak harus yang terbaru. Ya. Kemudian, ya. Terus berangkat nek pun dahar, pun siram, pun ngagem rasukan ingkang paling sae. Okay. Kemudian berangkat menuju tempat sholat sunnahnya jalan kaki, sunai jalan kaki, okay. Sunnah. Tapi nek misalnya tebih, wah jalan kaki ya berarti berangkatnya kudu sak durunge subuh. Aduh temen, sholat itu nang di. Nah. Atau anu lah, ana bocah cilik diajak melaku ya malah ngerepoti bae, mengko njaluk gendong. Bocah cilik ki anal telu lah. Misale ya wis nggo mobil nggo motor nggih mboten napa-napa. Tapi nek misale ya tiang-tiang nem nggih dereng sepuh mlampah bisi enteng lah jane. Napa maning cuman pirang meter, 100 meter, 200 meter, 300 meter nggih caket. Nek saged nggih mlampah. Tayib. Dalile napa nggih? Hadis engkang dipun riwayataken iki oleh Al Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ngendikane Ali bin Abi Thalib minas sunnati an yakhruja ilal idi masyian. Sunahnya niku keluar menuju tempat id dengan jalan kaki. Jalan kaki masyian. Berjalan kaki. Nah, kemudian mangke nek misale kondur, nah padus margi ingkang sanesipun cari jalan yang lain. Nek wonten lho jalane siji tok ya ampun lah mboten napa-napa. Nah, nek wonten ya jalan yang lain maka lewat jalan yang lain. Niki kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kados nggih hadis ingkang dipun riwayatkan Imam Al-Bukhari saking Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul id khalafa at-tariqa. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau apabila di hari Id beliau itu membuat berbeda jalan. Jalannya berbeda. Jalan berangkat, jalan pulang berbeda. Nah, khalafat tariq, ya, membuat jalannya itu berbeda. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jalan kaki niku sunai. Baik. Kemudian yang diajak keluar semuanya, sing saged nderek medal sedaya diajak medal. Anak-anak, orang tua, kalau masih memungkinkan diajak ikut ke tempat sholat id, sedaya diajak medal. Bahkan termasuk wanita-wanita sing nembe haid diajak sekalian. Ya. Ajak, lah kan ora sholat iki ora usah melu lah, kesel tok mlaku. Lah wong pahala kok ya. Cuman mlaku tok biasane mlaku-mlaku jalan-jalan ya kan. Bahkan cuman melampah tenggene tetanggane badhe ngrumpi mawon enteng ya, badhe ngrumpi ya. Biasanya kan tiang istri kan ngoten niku sokan nggih, ya. Umume nggih. Ya. Ngendong tenggene sapa ngrumpi ya kan. Pindah malih nggone sapa ngrumpi malih ya kan. Enteng mawon melampah ngoten niku. Lah melampah nang salat Id setahun pisan setahun pindho kok abot. Ya kan? Alasane lah lagi ora salat haid. Sunai tetap derek teng tempat sholat meskipun boten derek sholat. Hadisnya apa? Nah ini hadisnya. Hadis ingkang dipun riwayatakan al-Imam al-Bukhari dan Muslim saking Ummu Atiyah. Ya. Umirna an nukhrijal awatika wal huyadha fil idaini. Kami diperintahkan untuk mengajak keluar. Ya. Wanita-wanita yang sedang dalam pingitan, gadis-gadis yang sedang dipingit, yang disimpan, ya. Nih biasanya zaman riyen iku nek gadis-gadis nek dipingit itu mboten medal-medal, nah siki malah layapan nang dimawon, ya kan. Tayib. Wal huyat dan tiang-tiang engkang napa nembe haid diperintahkan medal ugi, nggih. Fil idain nggih, pas wonten salat Idul Fitri dan Idul Adha. Yashhadna al-khaira wa da'watal muslimin, ya. Agar mereka ini menyaksikan kebaikan di hari itu dan seruannya kaum muslimin. Wa ya'tazilul huyadu al-musalla. Nah, wanita-wanita yang haid tadi itu menyingkir dari saf salat, nggih. Mboten teng saf di pinggir teng wingking misalnya napa teng pinggir kiri kanan. Nah, dan itu sunahnya di tanah lapang sebagaimana hadis ini. Al-musalla. Al-musalla kalau disebutkan di dalam hadis-hadis itu adalah tanah lapang. Nek teng zamane Nabi niku tanah lapang itu sebelah antara Masjid Nabawi kalih kuburan Baqi. Niku tanah lapang sing biasa dinggo salat Id, biasa nggih nyolati jenazah, biasa nggih mandikan jenazah. Biasanya teng mriku wonten tanah lapang teng sebelah masjid antara masjid dengan kuburan Baqi. Iku teng zamane Nabi. Nah, intine napa? Intine salat Idul Fitri, Idul Adha itu sunahnya di tanah lapang, mboten teng masjid. Nggih. Nah, kecuali nggih kejawi nek pas misale mboten mungkin misale pas udan grimis. Napa udan? Boten napa-napa teng masjid, misal kados riwayat iki. Riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang ya sebagian ulama melemahkannya dan sebagian ulama menghasankannya. Dari sahabat Abu Hurairah, annahum asabuhum matarun fi yaumi idin. Turun hujan di hari raya Idul Fitri. Fasalla bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatal idi fil masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memimpin salat, mengimami salat Id di dalam masjid. Tapi pas hujan nih. Nah, nek mboten jawah nggih, mboten hujan nggih teng tanah lapang kados niku wau. Utawi lah mungkin wonten sing ngendika lah. Neng Saudi, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dene tetap nang masjid meskipun ora udan. Nah, maka ngendikane para ulama, intinya ketika tidak memungkinkan melakukan sholat id di tanah lapang atau di masjid itu lebih memungkinkan. Contoh Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Mungkin tiang wonten sing ngendika lah, tanah lapang mbok kathah teng Saudi lah, nyampe ora ketung kae mbuh dawane pira, ya kan. Padang pasir sih, ya kan. Nah, maka kenapa tidak di tanah lapang seperti itu? Terkait dengan untuk mengumpulkan manusia dalam jumlah ya, ratusan ribu bahkan jutaan. Kalau di padang pasir seperti itu tidak memungkinkan. Kenapa? Tempat wudhunya, WC-nya, parkirannya, nyiapkan tempat wudhu pasang pasir seluas itu sipripun. Persiapannya nggih luas. Ya. Atau juga tempat parkire. Nggih. Nek teng Masjid Nabawi, Masjidil Haram kan parkirannya kan tingkat. Mboten masalah, nggih. Wonten eskalatore. Nek misalnya teng padang pasir sing tekane mburian. Nah. Tiang sing datang niku misalnya ratusan ribu atau jutaan. Kira-kira parkire mlaku keng parkiran dugi tempat don salat pirang aduwe pira. Lewati mobil pira dawane. Ya. Kan tepi. Susah. Ya. Maka atas dasar itu yang justru mudah untuk di daerah sana yang memungkinkan itu di justru di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Tapi nek tenggene kula panjenengan kan ya paling tiang pinten sih. Parkiran ngeliling napa? Keliling lapangan bae ya cukup ora dadak. Parkiran aduh-aduh mboten susah-susah parkirane. Dene tesih gampil nek tenggene panjenengan. Nah, dados nggih nek wonten tanah lapang nggih tanah lapang niku sunai. Baik. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Sedikit lagi nggih. Nek sampun dugi tanah lapang, nah niku sunai mboten wonten sunnah qobliyah dan juga mboten wonten sunnah ba'diyah. Nggih, langsung takbir kalih mlampah niku wau nggih dugi tempat nggih salat nggih langsung pados nggih lenggah teng saf takbir nggih. Mboten sah salat sunah rumiyin. Nah, hadis napa? Misale niki hadis ingkang terkait dengan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai di tempat salat ya, tidak salat setelahnya dan juga tidak salat sebelumnya. Nah. Hadis ya ingkang dipun riwayatakan iki nggih. Nah. Riwayat Bukhari Muslim dari Abdul Ibnu Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal idi raka'ataini lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan salat Id itu dua rakaat, salat Id itu dua rakaat nggih biasa nggih. Kemudian lam yusalli qablahuma, Nabi mboten salat sak diringi nggih, mboten salat sak sampunipun. Boten wonten sholat qobliyah sedurunge sholat id, boten wonten. Boten wonten sholat sunah sak sampune sholat id. Nah, wonten riwayat yang lain. Kalaupun sholat sunah itu kalau sudah sampai rumah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan saking sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli qoblal idi syai'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak melakukan sholat sunnah sebelum sholat id. Sama sekali. Fa idza raja ila manzilihi shalla raka'ataini. Apabila sudah pulang sampai rumah, nek sampun kondur duki dalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat sunnah dua rakaat teng dalam. Nah, ini sholat umum, nggih, mboten sholat ba'diyah. Karena tadi hadis yang pertama tidak ada sholat qobliyah dan tidak ada sholat ba'diyah. Niku. Nah, jadi dukin dalam sholat sunnah kendikani ulama anggih sholat sunnah biasa atau sholat sunnah duha. Nah, niku kirang langkung sunnah-sunnah teng wonten hari Idul Fitri. Sudah mepet niki mun wayahe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.